أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengurus kajian pagi Masjid Raya Pondok Indah, wabil khusus yang undang saya untuk acara kali ini, yang sudah jauh-jauh hari minta saya ngisi di sini sampai lupa saking lamanya. Mudah-mudahan undangan yang sudah lama diajukan isi materinya tidak mengecewakan, bahkan memberikan masukan segar dan baru buat para jemaah sekalian, yang insya Allah kita akan bedah buku judulnya Buku Putih Dakwah Salafiyah yang saya tulis. Halaman 133 coba dibuka. Loh, gak ada yang punya? Oh gitu, ya sudah. Kalau gitu, dengerin aja. Hadirin sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali sikap penentangan terhadap sunnah, pelecehan, penistaan terhadap sunnah Rasulullah. Yang entah sunnah itu dilawan dengan akalnya atau dilawan dengan kias atau dilawan dengan tradisi budaya atau dengan hukum positif bikinan manusia atau dengan eyelan. Ini kita temukan banyak juga. Contoh, ketika disuruh untuk pakai jilbab yang bagus, emang gue orang Arab? Itu jenis kecil. Nanti kita kasih contoh-contoh dan sanksinya. Kalau disuruh untuk memelihara jenggot, ah mendingan kumis ketimbang jenggot. Kalau kumis kan enak, kalau jenggot ngeri dituduh teroris. apalagi kerja sekarang pasang jenggot paling susah. Syarat masuk kerja cukur jenggot, naik pangkat cukur jenggot. Saya kadang-kadang penasaran dari sisi mana profesionalisme orang kerja tidak pasang jenggot itu dari sisi mana? Atau hanya sekedar ini merupakan syarat subjektif penuh diskriminasi. Kalau alasannya pabrik roti takut keburan jenggot, lu ini kan juga rambut bisa rontok juga. Sama. Padahal sebetulnya sangat sederhana. Masalah jenggot itu kan Rasul mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot, wajazzus syawarik, lepas itu kumis, wa khaliful musyrikin, selisihlah orang musyrik, lo kan endek. Belum lagi faedah yang telah ditulis oleh English Magazine bahwa jenggot itu bisa penolak kanker paling alami. Dan jenggot itu tenaga listrik laki-laki, sumber inspirasi dan kekuatan. Ya, mantap kan? Makanya laki-laki yang tidak punya jenggot rata-rata cemen. Kurang begitu serak dan juga kurang begitu mantap. Ini kisah saja menarik. Pernah saya dakwah di penjara wanita. Pada saat saya dakwah pertama kali, survei ke tempat-tempat, habis itu penjara, ya, ruangan-ruangan napi. Ya, namanya napi perempuan, ada yang di penjara 7 tahun, 10 tahun. Namanya kangen laki-laki itu wajar. Itu ada yang bisa lihat, mereka teriak secara alami mengatakan banyak sekali, eh tolong yang jenggot tinggalin dong. Ini menunjukkan bahwa secara otomatis alami yang bikin penasaran yang jenggot. Terus lagi ada misalnya, anehnya kadang-kadang di antara kita, kalau sekarang jenggot dipelihara untuk tren-trenan, nggak ada yang komentar. Berarti jenggotnya masya Allah bagus, nggak ada yang komentar. Bahkan rata-rata penyanyi pelihara jenggot juga nggak ada yang ngasih aneh-aneh komentar. Tapi kalau sudah dipakai dalam rangka menegakkan sunnah, sering ledek itu wakil. Ada yang ngomongin, lo belum ketangkep juga, teman-teman lo udah pada habis kayaknya di TV. Subhanallah. Contoh lagi yang ingin saya lihat, kita ngasih contoh yang faktual aja. Masalah katok cingkrang. Semua sepakat dan tahu, bapak-bapak kalau saya tanya, kalau kita membasuh kaki saat wudhu sampai mana, Pak? Tolong jawab yang bagus. Kalau basuh wudhu sampai mana? Ah, masya Allah, pinter udah. Kenapa ketika sekarang ini basuh wudhu sampai mata kaki? Dan kita dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan kain sampai mata kaki. Ada apa? Dua perintah ini ketemu. Masya Allah. Ada rahasia apa di balik wudu sampai mata kaki, kain sampai mata kaki? Bagi orang yang cerdas, insya Allah akan bisa menganalisa. Kecuali ini kendur saya. Masya Allah, kenapa? Ada perintah yang sangat indah sekali. Tidak kita cermati. Kenapa wudu pas mata kaki, celana juga pas mata kaki, di bawah enggak boleh. Wudu juga gitu, di bawah mata kaki enggak sah. Allahu Akbar. Inilah hadirin sekalian sinkronisasi antara perintah agama satu dengan yang lainnya. Enggak ada yang saling benturan. Harusnya kalau kita sudah terima wudu, terima ini. Alias kalau kita sudah terima wudu sampai mata kaki, harusnya terima kain sampai mata kaki. Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah dari mata kaki, dari kain, di neraka. Pak, tolong dicapkan. Kadang-kadang ada orang yang menganalisa Islam itu milik kelompok tertentu. Contoh, nek katok singkrang itu gawarane kelompok ini. Kalau ini gawarane kelompok ini, masya Allah. Dari sejak kapan ada pembagian syariat seperti kapling-kaplingan sangat culas ini? Padahal al-Islamu kulluhu laka, Islam ini semua milik kamu. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya, ini politik yang islami iya, berekonomi yang islami iya. Makanya hampir semua sisi sudah saya tuliskan buku, tinggal satu politik belum ada. Lagi sedang saya tulis tapi masih mundur. Soal masalah ekonomi, kita tuliskan buku mencari kunci rezeki yang hilang. Soal entrepreneur yang bagus, telah kita tulis buku Langkah Emas Pengusaha Muslim. Akidah kita tulis, manhaj kita tulis, semua artinya udhulu fisimi kahfa. Salatus soleh itu seperti itu. Gak ada dikotomi pilih silam. Nu'minu biba'adil kitab wa nakfuru biba'adil kitab. Iman terhadap sebagian kitab, kufur terhadap sebagian kitab lah. Bahkan kita memberikan suatu apresiasi Islam ini lengkap. Gak bilang, gak pilih. Semua itu sama di hadapan kita. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang perlu kita tegaskan di sini. Yang sudah bawa kitab, lihat halaman 133. Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika biannahum syaqqullah wa rasulah. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Berarti orang yang menyelisih Allah, menyelisih Rasul dalam hal perintahnya, larangannya, maka syadidul iqab. Bahkan ancaman lebih pedas lagi, lihat surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnatun aw usibahum adabun alim. Oh kan, hendaknya orang itu merasa takut ketika menyelisih perintahnya yaitu Rasul, urusannya Rasulullah. Adusibahum fitnah, tertimpa fitnah, atau azabun alim, katanya Ibnu Katsir. Hendaklah orang-orang yang menyelisih syariat Rasul, baik secara lahir maupun batin, merasa takut akan ditimpa fitnah dalam hatinya, baik berupa kufur, nifaq, bid'ah. Ini Pak, tolong Bapak Ibu selaku sekalian, orang itu gak mungkin tenang-tenang. Sekarang saya muslim gak, kafir gak, gak mungkin. Makanya katanya Imam Syafi'i, setelah saya bergaul dengan orang sufi, saya tidak mendapatkan kebaikan kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang. Siapa yang tidak mau menggunakan, maka dia akan ditebasnya. Makanya katanya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, ada 10 perkara sia-sia. Tapi kesia-siaan dari 10 ini yang paling berat adalah idha'atul waqti wa idha'atul qalbi, menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan hati. Dan ini semuanya kumpul di sepak bola. Nah, ini saya ingin kritikin di sepak bola. Fekih Quratul Qadar. Saya yakin sekarang ini mata tertuju pada sepak bola. Wa ma'adroka man sepak bola. Sepak bola melalaikan umat dari kerjaan utama. Melalaikan umat memikirkan hal yang penting. Melupakan umat nasib Palestina. Melupakan umat dari kerjaan urgen, urusan-urusan yang sifatnya prinsipil. Bahkan Nabi Musa lihat, kalau kita tanya kepada umat Islam sekarang, berapa banyak, berapa lama kamu menghadap Allah dengan menghadap televisi? Jawabnya ijma', lebih banyak menghadap televisi daripada menghadap Allah. Kalau enggak bohong. Bapak Ibu sekalian, saya tanya sederhana aja pertanyaan. Adakah di antara yang diberikan Allah ini tanpa pertanggungjawaban? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin amin na'im. Alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Gak ada. Bahkan ada misalnya Rasulullah mengatakan, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tidaklah terpeleset kaki seseorang nanti di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Hadirin sekalian, umur kita ini pendek, titipan amanah. Kita ini dunia sudah pendek, dapat dari yang terpendek yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Antum apa enggak menangis nanti diberdirikan di hadapan Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika ditanya, ya wahai manusia, untuk apa waktu kamu dulu nonton bola ya Allah? Apa memang jawaban itu diterima Allah? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yubghidu kulla ja'uriyyin jawad zakhafin bil aswad jifanin bin layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Allah itu benci orang yang gumul lagi kasar, suka kriak di pasar, bangkai di siang di malam hari, kerjanya ngorok. Tapi kalau bola bangun seumur-umur gak pernah bangun jam 3 untuk tahajud, tapi bola bisa bangun. Masya Allah, piala dunia melek, piala akhirat turu. Bahkan ada yang jalan wahimarin binahar, keledai di siang hari. Subhanallah, yang namanya siang kerjanya cuma mikir dunia tok, namanya keledai gak ada yang bisa dengar azan itu, keledai mahal. Katanya orang Jawa kerjanya cuma melek, nyekek, golek, matek, ngelek, itu toh. Ya melek, nyekek, melek, golek, matek. Turunnya. Hewan yang binahar, keledai di siang hari. Wa'alimin di amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wah, kalau sudah bicara masalah dunia, fateh. Tapi wajahilin di amri akhirat, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Wadah orang Islam itu tanya, Pak, sholat Jumat itu hari apa, Pak? Wah, hari Senin ya, Pak, ya. Setelah sholat asar, nanti Bapak yang jadi khotibnya. Nah, itu hari ini saya mirip. Ngeri, hati ini terasa teriris-iris, mikir kondisi umat. Idha'atul qulbi, hatinya tersia-siakan, tidak ada iman, tidak ada takwa, tidak ada khasyah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Waktu mereka tersia-siakan, tidak ada aktivitas ibadah. Apa ada aktivitas untuk nutupi kekurangan masa lalu? Aku sekarang mengejar kebaikan masa yang akan datang. A'amaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Bapak, tolong, ibu, apalagi yang sudah umur di atas 60. Berarti kurang sekali dua kali pilpres sudah habis. Nah, berarti di sini ada satu pertanyaan. Kalau seandainya kita mati hari ini, kiamat kurang 3 juta tahun, umpamanya, Masya Allah, kita di kuburan tok, Pak, 3 juta tahun. Masya Allah. Bu, ngapain itu di sana? 3 juta tahun. Iya, nek kiamat kurang 3 juta. Kalau kurang 4 juta? Subhanallah. 4 juta di kiri bukit malaikat tiap hari, Pak. Pikir, mari tolong kita berpikir, bercerdas sedikit, bekal kita menuju Pak pulang ke akhirat. Bapak Ibu, sekarang kita pergi ke Mekah saja, bawa 3-4 koper karena khawatir takut kehabisan bekal di tengah perjalanan. Padahal perpergian menuju Mekah dekat, sebentar, suatu ketika bisa balik lagi. Sementara pepergian menuju akhirat jauh, buktinya tidak ada yang bisa balik. Oh, saya bisa balik. Nah, ini menunjukkan saking jauhnya. Ya Allah, sudah perjalanan sejauh ini kok tidak bawa bekal. Bekal pas-pasan dan bekalnya bukan kita bawa. Sekarang ini pakaian, bawa makanan ini, tapi katanya sang penyair tazawwad bituqa. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak ada yang jamin. Makanya persiaplah, bersiaplah. Dan masing-masing kita bukan akan dimintai pertanggungjawaban orang lain, tapi masing-masing menghadap Allah mempertanggungjawabkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke urusan kita. Sikap kaum muslimin yang bermacam-macam ini dipesan oleh banyak nas, di antaranya hadis Rasulullah, akan terjadi fitnah. Kemudian sahabat bertanya, mada ta'muruna bidat, mada ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah ke urusan kamu yang pertama. Yaitu apa? Qala Allah wa qala Rasul wa ajma'as sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, sunnah adalah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian jadikan kesalahan ra'yu, akal sebagai sunnah untuk umat. Abdullah ibn Mas'ud berkata, hendaklah kalian mengikuti as-sunnah dan janganlah kalian berbuat kebid'ahan. sungguh kalian telah dicukupkan dalam beragama dengan Islam ini. Imam Al-Auza'i berkata, Imam Syar, Tabi'in, bersabarlah kalian di atas sunnah, tetaplah tegak di atasnya seperti mereka tegak di atasnya. Katakanlah seperti yang mereka telah katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Ikutilah jalan salafus soleh, karena apa yang cukup buat mereka juga cukup buatmu. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan suatu ucapan yang sangat indah, dengarkan dengan baik. Sesungguhnya Allah telah memperbaiki bumi dengan datangnya utusan dan agama, lalu merintahkan tauhid, melarang berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan dan penentangan terhadap sunnah Rasul. Siapa yang merenungkan keadaan semesta alam secara baik pasti menemukan kesimpulan bahwa kedamaian di muka bumi disebabkan tegaknya tauhid, ibadah kepada Allah dan mentaati Rasul. Dan kekacauan di muka bumi baik berupa fitnah, paceklik, penjajahan musuh, dan berbagai macam bencana karena penentangan Rasul dan mengajak kepada ajaran selain Allah dan Rasulnya. Itu buat peringatan kita para-para begini. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya yakin semua di sini muslim dan punya ghirah sama bahwa Islam ini harus kita hidupkan. Kalau ada sebagian orang Islam yang sudah tidak setia, itu karena kegores syubhat atau adanya masukan-masukan miring tentang Islam sehingga kesetiaannya kurang atau keberpihakan loyalitasnya rendah. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah Rasul, nasihat dengan agama dengan baik, insya Allah, seperti di antara firman Allah, lihat surat Al-Hasyr ayat 7. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Semua ayat yang kaitannya dengan mentaati Allah, mentaati Rasul, atau nyuruh kita jangan menyelisih Allah, menyelisih Rasul, rata-rata dikasih embel-embel belakang, syadidul iqab. Ini menunjukkan sanksinya enggak remeh, enggak rendah. Bahkan mahar kita bercinta dengan Allah, lihat, dengarkan firman Allah surat Ali Imran ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل katakan محمد, ikutum jika kalian tuhibun Allah, aku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, bakal akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Masya Allah, faedahnya ittiba. Makanya katanya Al-Hasan Al-Basri menukil suatu riwayat, ayat ini adalah ayat ujian. Ada orang yang mengklaim cinta Allah, cinta Rasul, diuji. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sekarang orang aku cinta banyak, makanya Pak tolong dicapkan kaidah cinta. Bukan sekarang aku mencintai dia atau enggak, tapi yang menjadi permasalahan aku sudah dicintai dia atau belum. Kalau orang ngobrol cinta, oh gampang, satu hari bisa 5 kali, tapi sudah belum dicintai Allah. Ta'zil ilaha wa anta taz'um hubbahu wa hadha la'amri bil qiyasi la syadi'u. Engkau mengklaim cinta Allah tetapi membangkangnya, sungguh di dalam ukuran logika ini tidak bisa diterima. Ngaku cinta tapi bangkang, ngaku cinta tapi menentang, ngaku cinta tapi maksiat kepada yang dicinta, yang kita cintai, enggak mungkin. تعصي الإله وأنت تزعم حبه وهذا عبري وهذا لعبري في القياس لا الشجيع. Hei ikhwan, cinta itu ada buktinya, cinta itu ada tandanya, cinta itu ada syaratnya, cinta itu ada hasilnya. Cinta Allah, ikuti Rasul. Makanya katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan tanda cinta Allah, cinta Rasul. Tanda cinta Rasul, mencintai sunnah. Tanda cinta sunnah, cinta akhirat. Tanda cinta akhirat, membenci dunia. Dan tanda membenci dunia, tidak mengambil kecuali secukupnya. Jangan banyak-banyak nanti ngupong dunia, ngangkutnya itu loh yang repot. Makanya dari sekalian, rata-rata orang itu kalau kayanya kelebihan, susah ibadah, susah ngaji, susah kembali ke akhirat, susah melepas kenikmatan dunia. Makanya katanya Ibnu Mu'tamir, manusia dalam hal dunia itu dibagi menjadi tiga, kelompok atas, menengah, bawah. Yang atas susah ibadah, yang bawah ini juga susah ibadah. Kalau kelompok yang atas diajak ngaji, ibadah susah. Kalau dikasih ceramah surga, ngeyek, ah surga, nih surga gue, keh, itu mah masih inden. Surganya masih inden katanya. Surganya ustaz itu mah inden, belum, masih nanti, mati aja belum. Tuh, masih mati aja belum katanya. Aneh, surga gue nih, hotel bintang 7, mobil Rolls Royce, Ferrari, nih, ah, pamer. Makanya gak ngerti loh diceritain sama ustaz tentang surga. Nah ini kelas bawah ini juga susah diajak ngaji, apalagi diceritain neraka. Udah deh ustaz, jangan cerita neraka, gini aja udah neraka susah. Itu pemulung dikasih cerita neraka habis, itu kan neraka lagi gue. Ini aja udah mentok nerakanya, mau nambah lagi. Itu. Nah ini ada yang kalian, makanya katanya Ibnu Mu'tamir, orang yang paling cenderung bernasib mujur itu menengah. Alhamdulillah ada waktu buang ngaji, ma'isah lancar. Makanya jadi kalian orang itu, ada yang tidurnya di kamar mewah, kasurnya itu ngimpinya makan sate, tapi ini jarang. Orang yang dunianya masya Allah berkelimang harta nikmat cukup, tapi subhanallah ibadahnya lancar, ngimpi ke akhiratnya subhanallah indah. Ada orang masya Allah tidurnya di emperan tuku, ngimpi makan sate. Nah ini miskin, sempat ibadah lancar, mendekat diri kepada Allah. Kekurangan hidup tidak menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi dijadikan alasan untuk maksiat. Gue melacur ini melarat ya Allah, gue sekarang malas sholat karena gue bikin miskin. Tidak, bahkan ini semuanya bagian hidup yang harus dihadapi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kata Allah, aku telah bagi secara api ma'isyah manusia. Makanya orang dikasih miskin oleh Allah, itu mungkin baiknya miskin. Kalau dibikin kaya, rusaklah imannya. Ada orang yang dibikin oleh Allah kaya, kalau dibikin miskin, rusaklah imannya. Lo kan lumayan. Ada orang yang dibikin oleh Allah sakit, supaya sadar, supaya dia merenung. Kalau saya bikin sehat terus, rusaklah imannya. Ada orang yang sekali-kali saya bikin sakit, ya tapi sehat. Kalau memang dibikin sakit juga rusak iman. Maka ini dunia berputar itu sebagai ujian. Intinya kata Allah, ya di dalam masalah hidup ini, lina beluakum ayyukum ahsan wa amala, itu mana yang lebih baik keluar dari dunia ini, itu aja. Soal kaya miskin, susah tenang, sehat, sakit, perpisahan ketemu, itu kawan bayinya hidup. Ya gak mungkin ada orang hidup tanpa mengalami delapan itu. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ada susah, pasti ada senang. Ada sulit, ada mudah, ada sakit, ada sehat. Siapa yang sekarang sedang sakit, ada harapan untuk sembuh. Siapa yang sedang sehat, dihantui suatu ketika penyakit. Makanya saya sering tegaskan di mana-mana, perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin kan satu, toh Pak? Bu ya? Kalau orang kaya pusing kemarin makan apa, kalau orang miskin pusing besok makan apa. Ngerti nggak, Pak? Kalau orang kaya, kolesterol gue meningkat, kemarin makan apa ya? Wah iya ya, kemarin sate 15 gue ambat semuanya, makanya sekarang asam urat meningkat. Wah pusing, kemarin makan apa? Lah kalau orang miskin pusing besok makan apa? Lo kan bedanya cuma satu toh. Lo gitu aja kok repot. Bisa dinikmati aja itu dinikmati. Sambil kita tetap jadikan ini sebagai sarana bagaimana tetap enak dapat pahala, nggak enak dapat pahala. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Seluruh urusannya tidak ada yang tidak, semuanya baik. In asabatu sarra, kalau mendapatkan nikmat syakara syukur baik buatnya, fakana khairan lahu. Wa in asabatu darra, kalau tertimpa musibah sabara sabar, fakana khairan lahu. Itu yang dituntut Allah. Cuma ada sebagian orang suka nyalah-nyalahkan Allah. Ketika enak gak ingat Allah, ketika gak enak nyalahin Allah. Masya Allah, ini makhluk paling jelek. Ketika enak lupa Allah. Nah jenis manusia yang keempat Pak, ada orang yang tidur di kasur empuk, kamar mewah, intinya dikejar anjing. Ini kaya, Masya Allah, ngenes di akhiratnya. Ada orang ya, inilah yang paling ngenes. Tidur di emperan toko, bangunnya disiram air, ngimpinya dikejar anjing. Udah melarat, gelandang, rumahnya di pinggir Ciliwung, sholat kagak, Masya Allah. Ini mau cari apa lo? La haula wala quwata illa billah. Ini orang merek entek habis. Gak ono mereknya Pak ini orang. Itu. Mendingan kaya sekalian, gak karu-karuan, nikmat dunia dapat, akhirat kebelang tak, entar dulu kan gitu. Nah ini adalah hal yang kita menjadi perenungan. Nah selanjutnya, semua orang sekarang ini pada berani-rani untuk mendistorsi Islam, memadamkan cahaya Islam, nurullah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya, tapi Allah akan mengirimkan bala tentaranya, akan menegakkan pasukan-pasukannya untuk mengembalikan cahaya sunnah, cahaya Islam yang telah berusaha dipadamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah, dari sepanjang zaman, dari mulai Rasulullah setelah wafat ingin dipadamkan dengan orang-orang murtad, maka dikembalikan cahaya Islam oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Pada zaman berikutnya Imam Ahmad berusaha, di antara mereka ingin memadamkan sunnah, Allah mengirimkan Imam Ahmad sehingga menjadi imam sunnah, karena dia fikih di dalam membela sunnah. Mengirimkan Imam Syafi'i, mengirimkan Umar bin Abdul Aziz, mengirimkan ulama-ulama besar dan hebat untuk mengembalikan sunnah, cahaya sunnah yang telah dipadamkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ikhwan, sekarang kita sampai kepada pembahasan. Ada tisu. Sampai jam berapa ini? Nanti? Ya. Selesai berarti. Masih mati. Ya, insya Allah kita sampai jam 8, habis itu kita buka tanya jawab ya. Ada misalnya di antara sanksi yang ditimpakan oleh sahabat, ada yang pernah dilarang untuk nyentil pakai kerikil itu loh Pak. Karena kata Rasulullah SAW, innaha la tasadu saydan wa la tankaw aduwa, itu sentilan, itu lemparan kerikil kecil, enggak bisa membunuh barang ini binatang buruan dan tidak bisa membunuh musuh, tapi bisa melukai mata. Kata dia, enggak apa-apa. Langsung Abdullah ibn Mughaffal mengatakan, saya tidak akan menekormu selama-lamanya. Masya Allah. Katanya Imam An-Nawawi, dalam riwayat ini terdapat pelajaran untuk mengucilkan ahli bid'ah, orang fasik dan orang yang meninggalkan sunnah padahal dia mengetahuinya. Dan juga diterangkan bolehnya mengucilkan secara terus-menerus. Adapun larangan tidak boleh tegur sapa lebih dari 3 hari itu ditujukan untuk orang yang mengucilkan saudaranya karena kepentingan pribadi dan masalah duniawi. Ini masalah agama. Bahkan Abdullah ibn Mughaffal sampai wafat tidak menegur orang tersebut. Allahu Akbar. Pernah Abdullah ibn Umar sedang berada bicara dengan seorang pemimpin gubernur ketika itu, Bilal bin Abdullah. Dia mengatakan, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akumul masajid, janganlah kalian menghalangi perempuan-perempuan datang ke masjid, ke masjid. Iza sta'nanukum ilaiha, jika dia minta izin kepada kalian. Apa kata Bilal bin Abdullah? Saya akan larang. Padahal tujuannya ada niat baik. Apa? Untuk menghindar fitnah. Tapi ketika itu Abdullah ibn Umar mencercanya, mencelanya, sampai dikatakan orang yang di sampingnya, saya tidak pernah melihat ibn Umar selama ini mencerca orang lebih keras daripada saat itu. Sampai akhirnya dia tidak tegur sapa sampai meninggal dunia dengan orang tersebut. Sublihat. Dan masih banyak lagi. Intinya ada lagi Abul Husain. Pernah diayalin orang Pak. Abul Husain diayalin orang ini. Abul Husain ditanya, Syekh, kenapa Rasul melarang kita, atau boleh enggak kita beristinja dengan tulang? Dengan tulang-tulang ya. Katanya Abul Husain mengatakan enggak boleh. Kenapa? Dia menjawab dengan sabda Rasulullah, huwa zadu ikhwatikum minan jin, itu adalah makanan teman kalian dari kalangan jin. Artinya dilarang kita untuk istinja ngilangin kotoran habis buang hajat dengan tulang, enggak boleh, karena kata Rasul itu makanan teman kita dari kalangan jin. Orang tersebut tanya balik, heh, mana yang lebih utama, manusia apa jin? Dia menjawab, manusia. Kenapa Allah boleh kita cebok pakai air padahal itu makan minuman manusia? Langsung orang tersebut ditikam sampai hampir meninggal dunia. Sambil dikatakan, saya katakan, qala Allah, qala Rasul, huwa zadukum min ikhwanikum, kalian air seperti ini disekik. Kalau seandainya tidak dilerai orang sampingnya, dia akan dicekik sampai mati. Itu lihat saya kuat. Betul, ini yang betul murni. Rasul telah mengatakan tidak ada satupun yang boleh untuk berkomentar. Sebagaimana Allah kalau sudah memutuskan, tidak boleh ada yang memberikan catatan kaki, memberikan satu kritikan. Allah dikritik, kan lucu. Itu apalagi ada yang mengamandemen ayat, ya lebih kosong lagi. Nah, ini gimana amandemennya? Nah, itulah hadirin sekalian. Nah, sekarang sanksi hukuman orang-orang yang mengololok. Lihat di halaman 156. Pernah ada orang yang makan di samping Rasulullah Pak. Makan dengan tangan kiri. Setelah itu di Rasulullah tolong dong makan kamu dengan tangan kanan. Katanya dia, gak bisa. Setelah itu langsung dia tidak bisa ngangkat makanannya dengan tangan kiri. Gak bisa masuk mulut. Kultan, dan ini termasuk mujizat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, yang tidak bisa adalah kesombongan kamu. Sombong. Bukan karena gak bisa gerakan, karena kesombongan kamu. Akhirnya gak bisa ngangkat. Pernah ada seorang ulama menyampaikan Abu Hurairah, ya, tepatnya Abu Hurairah menyampaikan hadis Rasulullah. Ada bainana rajulnya tabakhtar fi burdaini, ada orang yang mengenakan pakaian yang sangat bagus karena sombong, karena jalannya itu sombong, khassallahu bi ardh, Allah tenggelamkan di bumi, huwa yatazalzalu fiha ila yaumil qiyamah, dia di dalam bumi itu sekarat sampai kiamat. Setelah membacakan hadis itu, ada anak muda yang nirui, Abu Hurairah, orang pemuda itu kayaknya begini ya jalannya, ditirui sambil sombong, malang kering, sambil meledek Abu Hurairah. Langsung diatin lantas orang tersebut terpeleset hingga hampir patah karenanya. Itu. Terus kemudian ada lagi, ada seorang yang setelah azan keluar, setelah azan itu kan gak boleh keluar, di dalam hadis Rasulullah, la yakhruju ba'da nida'i minal masjid illa munafikun, tidaklah keluar dari masjid padahal azan telah dikumandangkan kecuali munafik, illa rajulun akhrajathu hajatun, melainkan orang yang keluar karena suatu kebutuhan, wa yuridu raj'a ilal masjid, yang ingin balik lagi. Ya, tolong dijamkan kalau azan sudah dikumandangkan jangan keluar karena itu tanda munafik, kecuali keluar untuk suatu kebutuhan nanti balik lagi. Kadang saya temukan pernah Pak, ada Masya Allah dari jam 10 merokok di depan masjid, giliran azan pergi, subhanallah, ini hebat betul. Allahu Akbar, udah merokok lagi di masjid, lepas lepas kayak orang geneng. Gila lihat orang bapak yang sedang merokok kayak orang gendeng. Ngapain asap aja dikeluarin, dimasukin, keluarin, masukin, capek kan? Sekalian aja asapnya dikeluarin banyak, kepala masukin kersek, mak. Itu awet. Kayak orang gak waras aja. Yang lebih lucu lagi Pak, Bu lihat majelis syura sedang ngumpul, majelis suka rokok, ngumpul. Sama temennya tersimpan. Gak sehat. Temennya sendiri di sini. Ambil merem lagi kan. Pura-pura gak tahu. Oleh karena itu di kalian tidak ada orang yang paling jorok dohir batinnya kecuali perokok. Lihat aja Pak. Semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut pasti menjauh dari wisi. Kecuali rokok malah dari wisi. Ada apa kalau gak satu spesies? Kok tiba-tiba cocok sedep itu kan enggak satu perangkap, enggak mungkin. Yang lebih lucu lagi Pak, Masya Allah, orang rokok itu pernah ada yang ditekor tipis asing rokok, Pak tolong jangan rokok Pak, ini tuh tulisan dilarang merokok. Habis itu yang larang yang negor dikentuti kejam, gitu kan, Pak kok ngentut sih Pak? Iya, gak ada dilarang ngentut. Itu sih Pak, jorok akhlaknya. Apalagi kalau dikasih nasihat, paling ngehe. Pak, tolong jangan rokok Pak, menyebabkan penyakit paru-paru. Ah, yang gak merokok penyakitnya rupa-rupa. Nah, itu gitu. Paling ngehe. Makanya, tidak ada tempat yang paling bagus untuk berhenti merokok kecuali satu, gak pakai insya Allah, pasti berhenti, kuburan itu. Itu gak pakai insya Allah, kalau gak berhenti kebukin malaikat. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan sanksi Masya Allah, saya turunkan di halaman 160. Jadi pernah ada seorang ulama menyampaikan hadis tentang keutamaan siwak. Tolong Bu, Ibu bawa sekalian dengarkan. Ada seorang ulama yang menyampaikan tentang keutamaan siwak, maka di saat itu ada orang yang suka ngelawak, di depannya suka membuang lawak, lalu ngomong, saya tidak pernah menggunakan siwak kecuali di dubur saya. Langsung ditunjukin di depan ulama tersebut, digosok-gosokin. Langsung orang tersebut besoknya kena penyakit perut sampai 8 bulan, akhirnya di akhir keluarlah hewan mirip tikus, kepalanya mirip ikan, dan kemudian tidak selang lama orang tersebut meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia mengatakan, hewan inilah yang membunuh saya, mematah-matahkan usus saya. Selama 8 bulan menderita sakit yang tidak bisa diobati. Dan ini banyak sekali saya turunkan kisah-kisah menarik tentang bagaimana hukuman disegerakan di dunia bagi orang yang menentang sunnah, menentang Islam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Tidak mendahulukan otak kita, akal kita, logika kita, atau kias kita, atau politik kita, atau apapun di atas qala Allah qala Rasul. Dan seorang mukmin yang bagus, seorang mukmin yang sekarang ini gentle, adalah mukmin yang mendulukan qala Allah qala Rasul. Kalau tidak, berarti dia telah menggunakan hawa nafsunya. Maka Allah katakan surat Al-Qasas ayat 50, fa'illam yastajibu laka, kalau mereka tidak memenuhi panggilan Muhammad, fa'alam ketahuilah annama yastabi'una ahwa'ahu, mereka sejatinya mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Mungkin dari ceramah ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, tapi memang di sini sudah ada titipan pertanyaan, terutama dari ibu-ibu. Mohon ibu-ibu yang ingin menanyakan bisa dicatat di kertas. Kemudian untuk bapak-bapak, saya juga persilakan untuk menanyakan. Kalau ada yang bertanya, silakan Pak. Atau kalau tidak ada, ini Pak Ustaz. Ada. Pak Ustaz, selama ini kita diberikan pemahaman bahwa sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini yang menjadi dasar orang menghindar dari sunnah. Bagaimana cara memperbaiki pemahaman yang salah ini, Pak Ustaz? Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Ikhwan, sunnah itu dipahami menurut disiplin ilmu masing-masing. Sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat ciptaan dan akhlak Rasulullah. Makanya sunnah menurut ulama ahli hadis adalah seluruh yang kita ambil dari Rasul, dari mulai awal dia lahir sampai wafat. Kisah Rasulullah sebelum dia jadi nabi, sunnah menurut ulama ahli hadis. Makanya dibukukan menjadi apa namanya, ada salah seorang ulama menulis tentang fikih sirah nabawiyah, artinya semua adalah perjalanan sunnah Rasul dari mulai dia lahir sampai wafat. Sunnah menurut ulama fikih ialah segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya yang sifatnya tidak wajib. Berarti yang tadi dikatakan sunnah sesuatu yang tidak wajib, segala yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya yang sifatnya tidak wajib, atau bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada sanksi. Tolong jangan mengatakan tidak apa-apa. Ya apa-apalah, oh, gimana enggak apa-apa. Ya apa-apa, cuma apa-apanya itu sifatnya tidak ada sanksinya, tidak ada hukumannya, beda dengan sunnah. Kalau ditinggalkan ada sanksinya, sanksi bisa di dunia atau di akhirat. Itu sifatnya wajib. Kalau sunnah segala sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada sanksi, gitu loh. Tapi apa-apa orang gak sholat sama sekali, sholat gak pernah sholat tahajud, ya otomatis ada apa-apa. Orang gak pernah sholat duha, gak pernah sholat witir, ya apa-apa dong. Nah, sunnah menurut ulama usul fikih ialah segala dasar hukum yang berasal dari hadis, bukan Quran. Makanya sumber hukum itu ada empat: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu menurut ulama usul fikih. Nah, sekarang sunnah menurut ulama akidah. Inilah hadirin sekalian yang kita maksud. Sunnah menurut ulama akidah itu dibagi menjadi dua: sunnah i'tiqadiyah, sunnah amaliyah. Sunnah i'tiqad ini ada juga sunnah amaliyah. Kalau i'tiqad semuanya wajib, artinya sunnah itu ketetapan Rasul di dalam masalah akidah, ketetapan agama dalam masalah akidah. Kalau kita bicara masalah sunnah itu secara umum adalah cara beragama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sunnah itu bisa dibagi menjadi dua: sunnah i'tiqadiyah, yang kedua sunnah amaliyah. Nah, sunnah amaliyah ini dibagi menjadi dua: sunnah amaliyah yang sifatnya wajib. Contoh, Rasul mencanangkan tentang masalah cara sholat wajib duhur, asar, maghrib, amaliyah tapi wajib. Ada sunnah yang sifatnya amaliyah, nafilah, tidak wajib. Contoh sholat duha, sholat witir, dan yang lainnya. Dengan demikian, kalau ada ucapan ahli sunnah, ini bukan berarti ahli sunnah orang yang cuma ngapalin sunnah-sunnah toh, gak wajib. Makanya ahli sunnah lawannya ahli bid'ah. Karena dia menegakkan sunnah, karena dia merobohkan sunnah berarti membuat bid'ah, maka lawan ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan tanda bahagia seseorang bisa membedakan tiga perkara: tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah, dan taat lawannya maksiat. Dan Pak mohon dicapkan Bu, tiga perkara ini sampai kiamat gak pernah bisa bersatu. Pun orangnya ahli tauhid tidak pernah bisa bersatu dengan ahli syirik, ahli sunnah tidak bisa nyatu dengan ahli bid'ah, ahli taat tidak bisa kumpul sama ahli maksiat. Kalau bapak ibu gak percaya, saya tanya, pernah ada orang judi sambil zikir? Subhanallah, wah asluat, alhamdulillah. Sekarang bukti kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Gak mungkin. Makanya kalau memang kondisinya seperti itu, wala wal barok, loyal dan musuh, itu jelas. Kita loyal kepada Allah, Rasul dan mukminu, dan kita barok bermusuhan kepada iblis, bala tentaranya, dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa mengadakan perayaan pernikahan adalah dalam rangka menyiarkan sunnah. Mohon penjelasan. Sunnah adalah yang disunnahkan Allah dan Rasulnya. Pak, tolong dijelaskan. Kalau Rasulullah SAW itu pernah ulang tahun, pernah nggak ulang tahun? Pernah ibu-ibu dengar riwayat Happy birthday to you, happy birthday to you, rawahu Bukhari. Rasulullah SAW ulang tahun. Pak, yang punya hari lahir itu kita apa Rasul? Kita Rasul? Rasul. Lu Rasul aja gak pernah ribet, kita ribut. Apalagi yang lebih lucu lagi, kadang-kadang hadirin sekalian, substansinya hilang. kondisi yang sejatinya hilang, cinta usul yang hakikinya hilang. Coba contoh, begadang semalam tutup, membaca selawat-selawatan sampai enggak sholat subuh. Padahal pentingan mana sholat subuh? Yang dikatakan oleh Rasulullah, man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal laylatullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat malam semalam suntuk. Padahal kalau kita lihat pun bacaan sholawatnya bukan sholawat yang dianjurkan Rasul, bahkan hulu berlebihan terhadap Rasul. Contoh aja pada saat qiyam, qiyam marhaban marhaban ya jaddal husaini marhaban ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika. Berarti di sini meyakini betul Rasul sedang datang. Anehnya diri sekalian, kalau yang adakan maulid nabi semalam itu 1000 tempat aja Rasul sudah cukup bingung. Gue ini duluan mana ya, mau ke Jakarta apa ke Pekalongan apa ke Kudus, karena di sana juga ada acara selawatan. Ya kata Rasul, daripada gue ke Jawa mendingan ke Mekah, rumah kampung. Ya kan lucu, Rasul balik lagi ke dunia. Ini loh Pak, memang kadang-kadang dalam masalah hal-hal yang sifatnya tradisi ini, akal kita tidak coba kita jalankan sehingga mencoba menganalisa. Sehingga layakiluna syai'an walayasadun itu bergulir terus. InsyaAllah, intinya kita mencoba Bapak. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Ini tergantung kitanya. Kalau kita sekarang stagnan, fanatis, ta'asud, tidak mau berpikir, dan bawaan dalam beragama pokoknya ya wis entek, wis pokoke lah entek, apalagi wis pokoknya swarga neraka nurut kiai ya habis. Nah, saya pernah keluar dari masjid karena di masjid ada kuburannya. Ya sudah, sholat di tempat yang tidak ada kuburannya. Ustaz, bagaimana caranya agar seorang muslim selamat dari fitnah dunia, terutama bagi kalangan remaja? Ya, caranya pertama, cari teman dan lingkungan yang mendukung. Remaja itu lingkungan yang merusak. Coba Pak, jangankan remaja, orang yang membunuh, Bapak kan pernah dengar orang yang membunuh 99 akhirnya lengkap 100. Sarannya ulama terakhir apa? Pindahlah dari tempat kamu yang buruk menuju tempat yang di sana orang beribadah kepada Allah. Pindah, hijrah, mencoba merubah satu lingkungan yang buruk menjadi baik. Itu syarat mutlak. Lingkungan rumah tangga yang tidak mendukung untuk beribadah juga. Coba bayangkan rumah tangga bawaannya setiap hari kalau enggak tengkar, maksiat, syahwat, masya Allah, kamar semua televisi yang ada obrolan gosip tiap hari yang dilakukan syahwat tok, ini enggak mungkin mendukung untuk ibadah. Lingkungan masya Allah penting sekali. Makanya lihat Pak, rata-rata ulama-ulama yang hebat lingkungan rumah tangganya, lingkungan pendidikan itu mendukung. Kenapa Rasul gak punya gedung, gak punya laboratorium, tapi masya Allah tarbiyahnya berhasil? Masalahnya lingkungannya, lingkungannya Rasulullah itu bagus. Rasul itu masya Allah takut saja bisa dijadikan lokal ruangan kelas, didik sahabat cara buang hajat, hadap buang hajat, masya Allah di tengah jalan bolak balik ini dikasih masukan oleh Rasulullah, tarbiyah langsung. Inilah yang namanya sekolah alam ini. Itu sekolahnya Rasulullah, sekolah alam. Dan masya Allah lihat lulusannya, gak ada yang gagal. Gitu. Nah, kita masya Allah gedungnya mentereng, hasilnya kampret semua. Lagi Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya belum lama ikut pengajian salam. Saya banyak belajar mengenai sunnah Rasul, apa-apa yang bid'ah dan bukan bid'ah. Alhamdulillah saya bersyukur. Yang masih menjadi ganjalan di hati saya, adalah kenapa saya lihat jamaah salaf hanya mau menghadiri pengajian yang narasumbernya ahli dalam salaf. Saya khawatir ada kesan eksklusif. Sementara selama ini saya ikut pengajian di mana-mana, banyak juga ustaz-ustaz yang mengajarkan sesuai dengan ahli sunnah. Saya khawatir orang lain melihat jamaah salaf sama dengan jamaah lainnya, seperti jamaah yang eksklusif. Adanya sekalian, sebetulnya sederhana aja, bahwa masalah belajar seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Sirin, inna hadal ilma dinun fangduru amman ba'kuluna dina. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan baik-baik dari mana kamu itu mengambilnya. Karena diri kalian berteman bukan berarti kita itu belajar. Makanya tidak semua orang sebetulnya bisa mengajar berdakwah. Anda melihat saja, mas. Sekarang mazhab cuma 4. Apa iya di zaman Abu Hanifah, Imam Malik itu cuma 4 orang? Coba lihat. Anda belum dengar 4-nya? Padahal masya Allah ratusan ribu orang yang bisa diambil ilmu. Inilah pada akhirnya. Apakah ahli sunnah itu eksklusif hanya menerima cuma 4 mazhab toh? Ya? Emang gak ada lagi mazhab Saimin umpamanya, mazhab Nafiyah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik, ambillah ilmu dari siapa saja kecuali 4. Sahibu hawa yad'u ila hawahu, pemilik hawa nafsu, bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. Yang kedua, orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya. Yang ketiga, orang yang suka berdusta di tengah manusia walaupun tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang keempatnya, orang yang nampaknya soleh, pandai berorasi, tapi tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Ini yang mendasari, bukan masalah pilih-pilih, bukan hanya itu aja. Kalau seandainya ada banyak, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, kajian ini digelar terbuka dan siapa saja bisa ngaji dan tidak eksklusif. Dan saya lebih senang ngaji di kalangan orang awam daripada di kalangan sendiri. Bahkan saya mengatur jadwal saya. Tolong kalau yang minta itu orang-orang awam belum kenal sunnah, iya kan, yang sudah nomor sekian. Jadi saya ingin bahwa dakwah ini betul-betul seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dakwah milik semua orang. Al-Islamu kulluhulah, Islam ini milik semua kamu semua, gak ada pilih-pilih. Lah kalau ada yang mencoba mengutak-utakkan ini kelompok ini, kelompok ini, saya tidak peduli dengan omongan orang. Biarpun anjing menggonggong, yang penting kafilah tetap berlalu. Kalau nurutin omongan orang, sering saya umpamakan seperti anak sama bapak naik unta. Ketika anaknya naik, dikritik orang, nih anak kurang ajar, durhaka, kagak punya adab sama orang tua. Orang tua disuruh naik unta ke sanung-sanung, dia enak unggang-unggang di atas unta. Akhirnya anaknya turun, pak, saya dikritik orang nih pak, udah bapak aja deh yang naik. Tidak selang lama bapaknya dikritik. Ini anak kagak punya, bapak kagak punya perasaan atau diri. Masa gak sayang sama anak, anaknya disuruh narik unta ke sanung-sanung, dia enak-enakan di atas unta. Katanya si bapak, waduh nak, kritikannya buat gue lebih kenceng nih nak. Udah gini aja deh nak, untuk mengumpulkan pendapat pro kontra, kita naik bareng-bareng. Kan selesai tuh, yang kritik anaknya, yang kritik bapaknya, diem. Ternyata lebih pedes. Ini anak sama bapak kagak sayang sama hewan. Unta udah kuntek dinaikin, memang kagak tahu diri ini orang tua. Apaan orang sekarang sayang sama anjing aja pelacur masuk surga, saya ini pada ngerti. Nah kan pakai dana lagi nyalain kita. Akhirnya apa? Marah-marah anak sama bapak. Udah gini aja nenek, pada turun. Ini orang berngomong aja. Udah, lu turun sebelah kanan gue kiri. Lu aman, gue aman, untanya aman. Gitu kan gitu. Masa unta aja juga dikusik, katanya dia. Akhirnya Masya Allah anak sama bapak nonton-nonta. Dirasa juga ini orang. Ya, mubatir. Unta dibeli mahal-mahal gak dinaikin. Pakai unta. Ya, subhanallah. Sampai unta ini bapak gendong pak, jadi kritik orang. Loh akhirnya kan sudah jalankan sesuai dengan kaedahnya aja hidup. Umpamanya rumah tangga, jalankan sesuai dengan kondisinya. Ngaji, jalankan sesuai dengan dakwah juga begitu. Nah itu aja. Ya, Allah. Bolehkah puasa di bulan Rajab, Ustaz? Hadirin sekalian, insyaallah besok Rabu ini kita akan kupas tuntas soal masalah Rajab dan Rajaban Isra Mi'raj di Radio Rajab Rabu malam Kamis. Cuma di sini intinya gini. Perlu diketahui bahwa bulan Rajab itu enggak ada apa-apa. Bahkan dari rizaliyat Imam Al-Hafidh Ibnu Raj Ibnu Hajar dan juga Imam An-Nawawi Abu Syamah, tiga-tiganya ini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu yang benar terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan Rajab. Bahkan Abu Syamah lebih keren lagi mengatakan penegasan tentang Isra Mi'raj itu bulan Rajab adalah bawaan riwayat tukang-tukang kisah yang juga membawa riwayat-riwayat palsu. Yang benar Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Pernah ada ketika saya menyampaikan ini, ada orang yang setelah ceramah datang ke saya, Pak Ustaz, kok aneh banget baru kali ini dengar. Baru dengar bukan berarti gak ada Pak. Ada, tapi bapak baru dengar. Kemudian dia ngomong, Ustaz, berani gak saya pertemukan dengan Depak sama MUI? Oh, mbahnya MUI, ya pak. Masalah kebenaran itu cuma satu kok. Artinya, diri sekalian soal masalah hak. Loh ini yang bicara Imam Syafi'i semua itu. Nah, oleh karena itu, perlu adanya belajar. Perlu adanya suatu pembahasan, penelitian, perlu ada. Bukan kita mengandalkan yang sudah jalan. Oh ini sudah wajar sejak dulu begini gitu. Bisa diceritakan kenapa bid'ah di Indonesia banyak ya. Ya, soal masalah itu sebabnya ada empat minimal pak. Pertama, kebid'ahan itu menyebar dikarenakan al-jahlu, kebodohan terhadap dinul Islam. Karena orang itu kalau pengin semangat ibadah tapi jahil, akhirnya nanti ngarang kan. Terus kemudian ta'assub terhadap tokoh, ini juga memicu terjadinya perbedaan itu. Terus kemudian ketiga, mendahulukan ra'yu daripada nas, ini juga memicu hal itu. Nah yang keempat, inilah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini pemicu nomor satu. Makanya dikatakan ahlu bid'ah itu ahlul ahwa, karena tidaklah dia membuat suatu kebid'ahan pasti mengikuti hawa nafsu. Allah. Satu lagi Ustaz, apakah kerusakan moral seorang anak sekarang adalah kesalahan dari orang tua juga? Iya, saya tulis buku judulnya Untukmu Anak Soleh. Ini saya peruntukkan untuk anak dan orang tua. Dan insya Allah sebentar lagi akan terbit judul buku Akidah Anak Soleh. Ini lebih pada mencetak generasi tauhid itu kayak apa. Nah, tolong dicatat adik-adik sekalian, menyimpangnya anak tidak mungkin tanpa saham kesalahan orang tua. Gak mungkin. Pasti ada keteledoran dari orang tua. Entah dulu masa kanak-kanaknya, masa peralihannya, yang sering orang tua teledor itu, yang saya tekankan di buku itu, untuk anak soleh, peralihan antara umur mayit, mumayit yaitu 8 ke 12 ini, 8, 12, 3 tahun pak, tapi masya Allah dahsyat, 3, 4 tahun dahsyat. Orang tua menganggap bahwa kebiasaan buruk anak ini dianggapnya sesat, dianggapnya ini merupakan suatu kolokan atau manja atau sikap apalah, ditafsiri dengan tafsir yang apa, peremehan. Walhasil ternyata menjadi suatu watak tabiat permanen. Makanya perhatian, perhatikan perpindahan antara SD SMP. Pokoknya bapak kalau sudah berhasil melompat didik anak SD SMP, insya Allah. Nah, makanya kita mencoba untuk memfasilitasi ibu-ibu bapak sekalian, di Cipayung kita adakan satu boarding school. Insya Allah bukan boarding school, tapi boarding school yang memberikan fasilitas bapak ibu yang tidak ingin mencetak anak jadi ustadz, jadi dai, tapi ingin jadi dokter, ingin jadi ini, tapi bisa jadi dai, bisa jadi ustadz. Makanya kita bikin model sekolah umum belajar agama, jadi saya, dan nanti SMK-nya juga SMK IT. Dan insya Allah bisa jalan-jalan ke sana di daerah Cipayung muncul. Dan insya Allah mulai tahun ini pembelajaran kita mencoba membantu wali murid. Kalau wali kota insya Allah gak perlu dibantu wali murid, untuk barangkali saya kok tidak mampu mengarahkan anak, yuk ayo bareng-bareng. Saya sendiri gak mampu, ibu sendiri gak mampu, kita bareng-bareng insya Allah mampu. Makanya di sini simbiosis mutualisme. Kita tidak ada, tidak saling membutuhkan. Semua saling membutuhkan. Komunitas manusia hidup tidak bisa sendirian. Katanya Imam Ibnu Khaldun, manusia dengan sendirinya adalah manusia madani, alias tidak bisa hidup sendiri, harus bersama-sama. Demikian. Assalamualaikum. Bagaimana, apakah kita boleh merapikan jenggot dan memotong sedikit jenggot yang kita anggap tidak rapi? Yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan kepada dosa kufur apabila orang tersebut bertobat? Hadirin sekalian, Ibnu Umar merapikan kelebihan dari kegaman. Kembang tentang masalah dosa, apapun termasuk syirik kufur bisa diampuni oleh Allah Pak. Jadi bapak jangan ragu, jangan frustasi, jangan memvonis diri bahwa nasi sudah menjadi bubur, nasib sudah terlanjur, gak ada. Dosa apapun asalkan taubat-taubatan nasuha akan diampuni oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan dosa maksiat, jangan kalian putus asa terhadap rahmatku, rahmatku. Sesungguhnya seluruh dosa ini bisa diampuni Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh macam dosa, tidak ada pengecualian. Makanya mumpung belum mati, ajal belum tiba, sebelum kita dijemput oleh malaikat maut dan kita sebentar lagi nafas tidak akan berdenyut dan mungkin kita akan dikubur di padang rumput, dan pada saat itu yang berhubungin hanya semut dan tidak ada teman kecuali cacing tanah yang menyeramkan, maka sekarang kita taubat. Dan manusia bawaannya sama, makanya katanya orang Jawa itu menungso badui menunung kaken duso, karena kalau gak dosa bukan manusia. Makanya Allah Rasul mengatakan kalau seandainya apa namanya dalam hadis kudsi, kalau seandainya hadis biasa, laula annakum lam tusribu, kalau seandainya kalian tidak bisa berdosa, la dhahaba Allah bikum, Allah akan menghilangkan kalian, lenyapkan kalian. Tsumma naja'a biqaumin, kemudian mendatangkan satu kaum yudhibuna, bisa berdosa. Fayastaghfirullah ta'ala, kemudian dia minta ampun. Faghfarallahu lahum, Allah ampuni. Hanya yang penting menyesal, menyadari, taubat. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam punya potensi salah. Tapi kata Allah, kata Rasul, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang salah, masya Allah Pak. Jadi yang terbaik itu bukan orang yang gak pernah bersalah. Sebaik-baik yang salah adalah yang mau bertaubat. Insya Allah. Demikian akhirul kalam. Saya mohon maaf atas kekurangannya, dan kita bisa bertemu kembali lain kesempatan. Dan saya berharap pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah, dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kesehatan yang bisa kita gunakan untuk menambah kebaikan, mengejar kekurangan, dan menutupi berbagai macam aib dan kesalahan. Dan semoga kita semuanya diberikan pengampunan oleh Allah yang tidak tersisa dosa sama sekali. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan dari majlis ini orang yang dosa kecuali engkau ampuni. Orang yang sakit melainkan engkau berikan kesembuhan. Orang yang sedang tertimpa kemelaratan melainkan engkau berikan kecukupan. Ya Allah, janganlah tinggalkan dari majlis ini orang yang terjerat utang melainkan engkau bayar. Dan tidaklah mereka terjerat dengan problem dan permasalahan melainkan engkau telah selesaikan. Ya Allah, berikanlah di antara kita keluasan hati, ketenangan hati untuk menangkap cahaya hidayah-Mu. Dan berikanlah ya Allah kejujuran berdampingan dengan keistiqomahan. Dan berikanlah ya Allah kejujuran yang berdampingan dengan keistiqomahan. Dan berikanlah ya Allah rasa syukur yang berdampingan dengan melimpah ruahnya nikmat. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.